هذه أمولا. ما بعد، قال صفي الرحمن المبارك فوري في كتابه روضة الأنوار في قصة عمرة الحديبية، الخروج العمر والنزول بالحديبية، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا آخر غير طريقهم. Sebelumnya telah kita dengar bahwa Nabi SAW dicoba untuk dihadang oleh Quraisy dengan mengutus Khalid ibn al-Walid yang ketika itu belum masuk Islam, dengan membawa berapa pasukan berkuda? Berapa? Sambil dihafalkan, berapa? 200. Jumlah kaum mukminin sahabat yang dipimpin oleh Nabi SAW berapa? Berapa jumlahnya? Diingat jumlahnya. Nah, karena mereka ini nanti akan semuanya terlibat dalam Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Nah, berapa jumlahnya? 1400. 1400 gabungan Muhajirin dan Ansar. Naam. Khalid melihat mereka sholat duhur tetapi mengurungkan niat untuk menyerang sampai sholat asar. Ternyata antara duhur dan asar turun wahyu disyariatkannya sholat, tata cara sholat khauf, yakni pasukan dibagi dua, ada yang sholat, ada yang berjaga, pergantian sholat, yang tadinya sholat duluan menyelesaikan sholatnya kemudian bergantian berjaga. Nah, sehingga pada salat asar fursah kesempatan bagi Khalid sudah tertutup untuk menyerang. Kemudian wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqan akhara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tariqan akhara, jalan lain. Ghaira tariqihim, jalan lain selain jalannya mereka. Menyimpangkan jalannya ke jalan lain. Di antara taktik yang ditempuh oleh Nabi SAW, tidak melewati jalan mereka, tetapi mutar ke jalan lain. Fasalaka dzatal yamini min asfali Makkah. Maka Nabi SAW menempuh arah kanan. Ya, arah kanan dari bawah Makkah. Hatta balagha thaniyatal murari. Yudhammil min. Hatta balagha thaniyatal murari. Mahbita al-Hudaybiyyah. Hingga Nabi SAW berhasil mencapai, balagha mencapai thaniyatal murar. Thaniya itu tariq fil jabal. Jalan di bukit. Jalan yang ada di perbukitan disebut thaniyah. Sampai Nabi mencapai jalan yang ada di bukit yang dinamakan Saniyah al-Murar. Dan jalan di bukit yang disebut Saniyah al-Murar ini merupakan Mahbithul Hudaybiyah, merupakan tempat turun tembus ke Hudaybiyah. Jadi lewat Saniyah al-Murar turun ke Hudaybiyah. Jadi Nabi nanti akan sampai ke Hudaybiyah melalui Saniyatul Murar, jalan bukit yang disebut Murar ini. Dari situ Nabi turun ke Hudaybiyah dan tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa masuk ke Makkah. Falamma balaghaha. Ketika Nabi SAW sampai ke Saniyatul Murar, barakat naqatuh, tiba-tiba onta Nabi namanya Qaswa. Onta tunggangan Nabi namanya Al-Qaswa tiba-tiba menderung, bersimpu ke tanah, menjatuhkan diri ke tanah, menderung, tidak mau jalan. Ya. Mandek. Fazajaruha. Maka sahabat membentak Al-Qaswa. Dihardik, suruh bangun, jalan. Kenapa berhenti? Falam taqum. Maka Al-Qaswa tidak mau berdiri. Tetap menderung. sana. Tidak mau berdiri, tidak mau lanjut. Faqalu, maka sahabat berkomentar, khala'atil qaswa'u, al-qaswa' menderung, tidak mau jalan. Ya. Faqala, maka Nabi AS, ma khala'atil qaswa', al-qaswa' bukan menderung, karena malas, tidak mau melaju, ya. Bukan karena itu. Wa madzaka laha bi khuluqin, dan itu bukan akhlaknya dia, bukan perangainya al-qaswa seperti itu. Bukan unta yang seperti itu. Ya. Yang ketika dibutuhkan ditunggangi melaju dalam safar, malah dia mandek, menderum, diam, tidak mau jalan, bukan perangainya dia seperti itu. Ada sebabnya kenapa tiba-tiba dia menderum, menjatuhkan diri ke tanah, ya, menderum namanya. Ada sebabnya, kata Nabi SAW, walakin habasaha habisul fil, tetapi al-qaswa ditahan oleh yang menahan pasukan gajah Abroha. Siapa yang menahan pasukan gajah yang menjadikan gajahnya Abroha itu tidak bisa berhenti, tidak mau maju? Siapa yang menahannya? Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan al-qaswa berhenti di situ atas perintah Allah, bukan kemauan dia sendiri. Thumma qal, kemudian kata Nabi SAW, wallahi la yas'aluni khuttatan yu'adzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyaha. Wallah, demi Allah, la yas'aluni, tidaklah orang-orang Quraisy meminta kepadaku khuttatan, rencana, langkah, ya, yang akan disepakati, yakni yu'adzimuna fiha hurumatillahi, yang dengan rencana itu, langkah itu, mereka mengagungkan apa-apa yang dimuliakan dan diberi kehormatan oleh Allah SWT. Illa a'taituhum iyyaha, kecuali aku akan berikan hal itu kepada mereka. Aku sepakati mereka. Asalkan rencana itu, langkah itu yang mereka inginkan mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah SWT, hal-hal apa-apa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Thumma zajaraha, kemudian setelah Nabi bersabda seperti itu, thumma, kemudian Nabi zajaraha, menghardik al-qaswa, menyuruhnya berdiri untuk lanjut. Fawasabat, tiba-tiba al-qaswa meloncat, berdiri, jalan, lanjut. Nah, fataqaddama, maka Nabi maju, melanjutkan perjalanan, turun, ya, melewati apa tadi, saniyatul, berhentinya di mana tadi, di saniyatul murar, pas di situ berhenti. Dan dari jalan itu adalah mahdud ke Hudaybiyah, yakni jalan turun ke tempat untuk turun, bisa turun ke Hudaybiyah. Nah, setelah al-qaswa berdiri, berjalan lagi, fataqaddam, Nabi maju lalu jalur itu, hatta nazala bil Hudaybiyah, sampai Nabi al-Sultan tiba di Hudaybiyah, singgah di situ. Singgah di Hudaybiyah. Waja'a Budailu ibnu Warqa'a al-Khuza'i. Waja'a Budailu ibnu Warqa'a al-Khuza'i. Datanglah Budailu ibnu Warqa'a al-Khuza'i, fi nafarin min Khuza'ata, bersama sekelompok orang dari Khuza'ah. Ingat Khuza'ah, ya, dari Quraisy. Wakanu nasihin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Khuza'ah, mereka adalah suku yang selalu menasihati Rasulullah SAW. Keberpihakannya itu kepada Rasulullah SAW. Jadi selalu memberi nasihat-nasihat ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yakni demi maslahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, maka Budail ibn Warqa al-Khuza'i memberitakan kepada Nabi anna Quraisyan, bahwasanya Quraisy musta'idduna liqitalih, Quraisy tengah bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabbihi anil baitil haram, dan menghalangi Rasulullah SAW dari baitil haram, tidak boleh masuk ke Makkah, ke baitullah. Fa akhbarahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW, Rasulullah SAW mengabarkan kepada Budail annahu ma jaa illa lil umrah, bahwasanya dirinya tidaklah datang ke Makkah kecuali dengan tujuan umrah, bukan untuk memerangi Quraisy. Fahamkan kepada Quraisy, jangan salah faham ya, Rasulullah SAW dan sahabatnya datang untuk umrah, bukan untuk berperang. Jadi tidak perlu khawatir ya, agar dibiarkan masuk menunaikan umrah kemudian pulang, tidak akan terjadi apa-apa. Wa ma ja'a lil qital, dan beliau tidak datang untuk berperang. Wa annahu musta'iddun lil hudnati was sulh, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musta'id, siap. Lil hudna was sulh, untuk melakukan perjanjian damai. Sehingga peperangan dihentikan dan terjadi perdamaian. Siap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, kemudian kata Nabi selanjutnya, pesannya kepada siapa tadi? Budail bin Warqa al-Khuza'i. Walakin, akan tetapi, in abad Quraisyun, jika Quraisy enggan untuk menerima hal itu, tidak mau damai dengan Rasulullah SAW, illa al-qital, mereka enggan, Quraisy enggan kecuali maunya berperang. Fa innahu yuqatiluhum, maka Nabi alaihi wasallam akan memerangi mereka, akan menghadapi mereka, berperang sampai mati, hatta tuqta'a 'unuquhu, sampai leher Rasulullah sallallahu terpotong, siap berperang sampai mati. Ya, sampai lehernya putus sekalipun akan melawan. Jika mereka maunya perang, akan dilawan meskipun akan berakhir dengan putusnya leher Rasulullah SAW. Atau sebaliknya, yunaffidullahu amrah, atau sebaliknya Rasul yang menang, Allah SWT melancarkan urusannya, diberi pilihan begitu oleh Rasulullah SAW. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy, antara Rasulullah SAW dan Quraisy. Selanjutnya apa yang terjadi? Walamma raja'a Budail ablagha dhalika Quraisyan, ketika Budail tadi sudah komunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah mendengar statement Rasul ya, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pulang kembali ke Quraisy, Budail menyampaikan itu kepada orang-orang Quraisy. Ini kalimatnya Muhammad Rasulullah SAW. Fa'arsalu Mikran ibn Hafs. Fa'arsalu, maka orang-orang Quraisy mengutus perwakilan mereka bernama Mikran ibn Hafs. Mikran ibn Hafs. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mikraj ibn Hafs, mithla ma qala li Budail, sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Budail, sama persis. Fa arsalu sayyid al ahadith, berikutnya Quraisy mengutus sayyid pemimpin al ahadith. Sudah kita lewat al ahadith, kumpulan beberapa suku bergabung di situ, disebut dengan Al-Habis. Pimpinan Al-Habis yang diutus oleh mereka, nama pimpinan Sayyid Al-Habis, pimpinan Al-Habis adalah Al-Hulaisu ibn Ikrimah. Farsalu Sayyid Al-Habis Al-Hulaisa ibn Ikrimah. Al-Hulais ibn Ikrimah. Falamma asrafa ala al-muslimin, ketika Al-Hulais ibn Ikrimah sudah terlihat, sudah berada di hadapan kaum muslimin, ya, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, hadza min qaumin, ini orang Al-Hulais ibn Ikrimah, min qaumin, dia berasal dari suatu kaum, yu'adzimuna al-hadiyah, kaum itu mengagungkan kurban, kurban hadi, kurban yang akan dipersembahkan, ya, untuk na'am, untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk fuqara masakin di sekitar Masjidil Haram. Fab'atu, maka kirim hadi, kurban hadi kalian, ya, kepadanya. Fafa'adu, maka para sahabat melakukannya. Mereka mengirim kurban hadi mereka bersama mereka untuk menemui Al-Hulais. Wastakbaluhu yulabbun, dan para sahabat menemui Al-Hulais dalam keadaan membaca talbiyah, karena mereka berihram untuk umrah. Sejak dari Dzulhulaifah mereka sudah bertalbiyah. Ya. Falamma ra'a Al-Hulais dzalik, ketika Al-Hulais melihat para sahabat berpakaian ihram membaca talbiyah menggiring kurban hadi, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia dari kaum yang mengagungkan kehormatan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Fab'athu wa na'am falamma ra'a Al-Hulais dzalika qala, dia berkata, berkomentar, subhanallah, kata Al-Hulais, subhanallah, ma suci Allah, ma yanbaghi li haula'i, tidak sepantasnya mereka orang-orang Quraisy itu, ayasuddu na'am ma yanbaghi li haula'i ayusaddu 'anil bait, na'am ma yanbaghi li haula'i ayusaddu 'anil bait, tidak sepantasnya bagi mereka-mereka ini untuk dihalangi dari Baitullah. Ini orang-orang Quraisy keliru kalau mau menghalangi mereka masuk ke Baitullah menunaikan umrah dan menyembelih kurban hadinya. Atahujju lakhmun wa jidhamun wa himyar wa yumna'u 'anil baiti Ibnu Abdul Muttalib, kata dia. Atahujju, apakah boleh berhaji lakhmun, yakni nama beberapa suku dia sebut, ya, lakhm, Judam, Himyar, mereka semua dibiarkan boleh mengunjungi Baitullah. Wa yumna'u 'anil bait Ibnu Abdul Muttalib, kemudian Ibnu Abdul Muttalib dihalangi, dilarang mengunjungi Baitullah untuk beramal. Halakat Quraisyun wa rabbil bait, binasa la Quraisy, hancur la Quraisy demi Rabb penguasa Baitullah. Innal qauma atau mu'tamiri, kaum ini datang untuk berumrah. Komentar dia. Apa sambutannya Quraisy mendengar utusannya begini keadaannya? Falamma sami'at Quraisyun minhu dzalik, ketika Quraisy mendengar komentarnya, ucapannya Al-Hulais Ibnu Ikrimah, kata Quraisy, qalu, mereka mengatakan, ijlis. Inna man ta'arabi, duduk kamu. Kamu ini cuma Arab pedalaman, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti taktik perang. La ilma laka bil makayid, kamu ini tidak tahu apa-apa mengenai taktik perang. Duduk. Akhirnya mereka marah padanya. Nah, yakni Quraisy khawatir Rasulullah SAW dan sahabatnya taktik pura-pura berumrah, nanti jika sudah masuk Makkah menyerang, habis mereka. Nah, itu mereka takut dari sisi itu. Nah, itu maksud mereka. Nah, tapi Sampai akhirnya nanti kita akan dengar ceritanya berujung pada mereka akhirnya juga takut dan akhirnya menerima sulh. Barakallahu fikum. Maktafi jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.